Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio Hang yang berbahagia, kita akan bahas dalam tausiah pagi hari ini tentang perjalanan seorang ulama dari Spanyol, yang bernama Imam Baqi bin Makhlad, perjalanan menuju Baghdad untuk menuntut ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal. Sumber yang saya dapatkan, yang pertama dari almadani.wordpress dan yang kedua dari kisahmuslim.com. yang nanti akan saya bacakan, kemudian kita akan juga insyaallah ulas bersama. Sebelumnya saya akan membacakan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dan apabila dikatakan berdirilah kalian, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kalian kerjakan. Kita mulai tentang biografi Imam Baqi bin Makhlad. Beliau dilahirkan pada tahun 200 Hijriah atau 816 Masehi pada bulan Ramadan di desa Kurtubah, atau dikenal dengan bahasa Latinnya Cordova, di negara Andalusia, yaitu Spanyol sekarang. Beliau termasuk tabi'ut tabi'in, hidup di zaman tabi'in. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Kalau tabi'in, beliau tabi'in orang yang hidup di masa sahabat. Tabi'ut tabi'in orang yang hidup di masa tabi'in. Nama beliau adalah, panggilannya, kunyahnya Abu Abdurrahman. Namanya Baqi bin Makhlad bin Yazid Al-Andalusi Al-Qurtubi. Guru beliau banyak sekali. Yahya bin Yahya Al-Laythi, Yahya bin Bakir, Muhammad bin Isa Al-Aksha, Abi Mus'ab Az-Zuhri. Di antaranya juga, di antara guru beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Juga Abu Bakar bin Abi Syaibah dan lain-lainnya masih banyak lagi. Rahimahumullah, rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau kita dapatkan para ulama kita dahulu, gurunya banyak, kita juga berusaha untuk memperbanyak guru kita. Tidak hanya satu atau dua orang saja. Semakin banyak guru kita, maka insya Allah mudah-mudahan semakin banyak ilmu kita, semakin luas wawasan kita, dan kita tidak fanatik kepada satu atau dua orang guru. Tentunya tentang adab untuk mencari guru, kita ada kriteria-kriterianya ya. Orang itu pemahamannya adalah mengajarkan yang kepada pemahaman yang benar, kemudian juga berakhlak yang baik, takut pada Allah, dan seterusnya. Itu tentu bisa kita baca dari kitab-kitab para ulama tentang adab-adab menuntut ilmu. Kemudian murid-murid beliau pun banyak juga. Murid beliau banyak juga, di antaranya adalah Muhammad bin Wazir, Hasan bin Sa'ad Al-Kinani, Abdullah bin Yunus Al-Muradi, dan seterusnya. Banyak pujian para ulama kepada Imam Baqi bin Makhlad rahimahullah. Di antaranya Imam Al-Hafidh Al-Dhahabi rahimahullah berkata, beliau adalah seorang imam, mujtahid, salih, rabbani, sadiq, mukhlis, alimul amil. Artinya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Alimul amil pada zamannya. Dan tidak ada seseorang yang menyerupai beliau pada saat itu. Beliau juga memberikan fatwa-fatwa hadis dan tidak bertaklid kepada salah seorang pun. Kemudian Imam Abu Muhammad bin Hazm Adz-Dzahiri berkata, beliau adalah seorang mufassir dan tidak ada karangan dalam Islam yang menyerupai tafsir Imam Baqi. Bahkan tafsirnya lebih baik dari tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir lainnya. Kemudian banyak di sini, saya ringkaskan saja, di antaranya juga pujian dari Imam Al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata bahwa Imam Baqi bin Makhlad mengarang kitab Musnad yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, dan beliau adalah seorang yang soleh, abid, dan zuhud. Abid artinya ahli ibadah dan zuhud. Ya. Kemudian dijelaskan juga dalam bahwasannya beliau itu selalu menghatamkan Al-Quran setiap hari ketika sholat malam. Saya tidak tahu apakah hal ini artinya informasinya berlebihan atau tidak, tetapi kalau kita mempelajari dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, kita dapatkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi jangan sampai kita menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Nah, sebagian para sahabat ada yang 3 hari menghatamkan, ada yang 7 hari sekali khatam, ada yang 10 hari. Ini. Kita dalam hal ini tentu merasa belum ada apa-apanya dibandingkan mereka kan. Tapi mudah-mudahan kita termotivasi untuk terus lebih giat lagi membaca Al-Quran, memahami isinya dan mengamalkannya. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menjadikan kita semua sebagai ahli Al-Quran, ahlullah dan khasatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Walaupun sebagian ulama juga menganggap ada misalnya khusus untuk di suatu adanya kemuliaan waktu seperti Ramadan misalnya ada perkecualian, tapi itu adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi jangankan kita kurang dari 3 hari kan, istilahnya sebulan saja belum tentu kita ini khatam Al-Quran. Itu juga satu motivasi bagi kita untuk mudah-mudahan kita bisa terus rutin membaca Al-Quran. Dan yang lebih baik, amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang rutin meskipun sedikit. Jangan sampai kita misalnya terlalu bersemangat, tapi akhirnya setelah itu sama sekali putus dan tidak diteruskan lagi, ditinggalkan. Tapi sesuai dengan kemampuan kita terus sampai kita meningkat, insya Allah Allah berikan taufik kepada kita dalam hal membaca Al-Quran. Kemudian beliau dalam biografi beliau juga dikatakan bahwa rihlah beliau menuntut ilmu itu dengan berjalan kaki, tidak naik kendaraan, tidak naik kuda, tidak naik unta, tidak naik keledai, tidak naik bighal, tapi beliau berjalan kaki. Ini juga suatu motivasi yang sangat besar sekali bagi kita. Beliau perjalanan kakinya bukan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain misalnya, tetapi dari satu negeri ke negeri yang lain. Walaupun tentu kalau menyeberang lautan tidak bisa dengan tanpa naik misalnya kapal ataupun mungkin perahu dan seterusnya. Ini motivasi bagi kita para pelajar juga misalnya kan, yang kadang malu untuk berjalan kaki ke sekolah, akhirnya merepotkan orang tuanya, harus meminta ongkos yang besar dan lain sebagainya, ketika orang tua itu tidak memiliki sesuatu untuk ongkos perjalanan anak, akhirnya tidak mau sekolah dan lain sebagainya, itu juga jangan. Alhamdulillah banyak orang-orang yang sukses ketika kecilnya dia prihatin dan ke sekolah pun dengan berjalan kaki, dan itu juga sehat apabila memungkinkan. Tapi ketika adanya kelapangan rezeki, tidak ada salahnya juga untuk menaiki kendaraan. Tapi sebagian anak-anak misalnya malu untuk naik sepeda, misalnya karena teman-temannya naik motor dan lain sebagainya. Jangan sampai kita malu dalam hal berbuat kebaikan. Dan Masya Allah, saya lihat juga di sebagian tempat daerah-daerah terpencil, anak-anak sekolah itu sampai menyeberangi sungai itu dengan naik jembatan darurat. Jembatannya itu dari tali. Kakinya menaiki tali dan tangannya juga memegang tali untuk harus nyebrang. Perjalanan sekian lama, sekian jauh, tapi mereka bersemangat untuk pergi berangkat ke sekolah untuk belajar. Itulah keadaan para penuntut ilmu, harusnya tetap mempunyai semangat yang kuat untuk dalam hal menuntut ilmu. Jangan sampai adanya halangan dan rintangan itu akhirnya mengurungkan seseorang, membuat putus asa dan akhirnya menunda ataupun lari ataupun meninggalkan dari menuntut ilmu. Ya, kemudian Imam Abu Ubaidah berkata, Imam Baqi menghatamkan Al-Quran setiap hari dalam sholat lail. Kemudian juga beliau banyak sekali melakukan ibadah puasa dan sholat sunnah setiap hari semasa hidupnya. Beliau juga mengikuti peperangan melawan musuh sebanyak 72 kali dalam hidupnya. Ternyata beliau juga bukan hanya ulama dalam pengertian hanya mengerti ilmu saja, ilmu agama, tapi juga beliau adalah seorang mujahid. Tentu kesempurnaan seseorang apabila seorang itu bisa menguasai berbagai macam disiplin ilmu dan keterampilan, ya, artinya keilmuannya, ibadahnya, akhlaknya, fisiknya, kemampuannya untuk bela diri, melawan musuh dan lain sebagainya, itu juga suatu hal kesempurnaan. Tapi tidak semua orang Allah berikan kelebihan dalam hal seperti itu. Di antaranya yang kita dikenal juga Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau juga seorang mujahid. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah juga beliau seorang mujahid. Kemudian juga nanti kisah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucu dari Umar bin Khattab yang akan nanti disampaikan pagi hari ini jam 10 insyaallah di Radio Hang, juga beliau adalah seorang mujahid. Ahnaf bin Qais dan seterusnya. Tapi tidak semua para ulama itu juga sekaligus sebagai seorang mujahid. Tetapi masing-masing ketika Allah berikan kelebihan-kelebihan, maka hendaklah umat Islam itu saling bersinergi untuk saling tolong-menolong, saling menyempurnakan dalam hal kebaikan dan dalam hal takwa. Ada orang yang Allah berikan kelebihan dalam bidang ilmu. Ada orang yang Allah berikan kelebihan dalam bidang berjihad. Ada orang yang Allah berikan dalam kelebihan ekonomi dan seterusnya. Sehingga Imam Malik rahimahullah pernah dikirim surat oleh seorang ahli ibadah yang menasehati beliau karena dianggap memiliki kekurangan dalam hal ibadah-ibadah sunnah. Imam Malik menjawab dalam suratnya bahwasannya Allah itu membagi amalan kepada hambanya seperti membagi rizki. Artinya berbeda-beda. Ada orang yang oleh Allah bukakan pintu kelebihan dalam hal ibadah-ibadah sholat sunnah. Ada lagi orang yang Allah berikan kelebihan dalam puasa-puasa sunnah. Ada lagi orang yang Allah berikan kelebihan dalam hal sedekah. Ada lagi orang yang Allah berikan dalam hal pintu jihad. Dan kata Imam Malik, "Wan fanashrul ilmi min afdali a'malil bir." Menyebarkan ilmu itu juga termasuk dari keutamaan amalan yang sangat utama. Artinya Allah berikan kelebihan pada Imam Malik dalam hal menyebarkan ilmu. Kemudian beliau katakan, wa ma adzunnu ma ana fihi bidun ma anta fihi. Saya kira apa yang saya lakukan tidak lebih rendah daripada apa yang Anda lakukan kepada ahli ibadah tadi. Artinya saya menyebarkan ilmu ini insya Allah tidak lebih rendah. Bahkan barang keutamaan orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, seorang alim lebih utama sebenarnya dari abid kan. Tapi Imam Malik tidak mengatakan bahwa saya lebih utama dari Anda, tidak. Ini tawadhu'nya beliau. Beliau mengatakan bahwa saya kira apa yang saya lakukan tidak lebih rendah, tidak lebih kurang daripada apa yang Anda lakukan. Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa birrin. Saya berharap kita semua, saya, Anda dan yang lain-lainnya, semuanya dalam hal kebaikan. Semua dalam pos-pos kebaikan. Yang harusnya saling bekerja sama, saling bersinergi, saling tolong-menolong. Bukan saling hujat-menghujat, saling merendahkan, saling menjegal, bukan. Ya. Kemudian, beliau wafat pada tahun 276 Hijriah, atau tahun 889 Hijriah di bulan Jumadil Akhir dalam usia 76 tahun. Semoga Allah menempatkan beliau ke dalam surga-Nya dikarenakan keikhlasan beliau dalam menuntut ilmu serta perjuangan dakwahnya kepada dinul Islam. Amin. Imam Baqi ini, Imam Baqi Makhlad ini tidak terkenal seperti imam-imam lainnya kan? Tidak terkenal artinya di masyarakat, tapi beliau dikenal di kalangan para ulama dan para penuntut ilmu. Ada orang-orang yang tidak dikenal oleh masyarakat luas, tapi mereka dikenal oleh penduduk langit, dikenal oleh para malaikat, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tujuan kita adalah agar kita ini dikenal, dapatkan popularitas itu sebagai suatu tujuan, tidak. Tapi orang-orang yang ikhlas, dia lari dari popularitas. Yang dia kejar adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pelajaran dan hikmah yang bisa diambil, yaitu yang pertama, ilmu tidak diambil dengan banyaknya istirahat santai-santai, akan tetapi ilmu itu akan didapat dengan rihlah, dengan perjalanan, mendekati para ulama, banyak membaca buku, serta bersungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas karena Allah. Itu juga insya Allah memotivasi kita untuk benar-benar bersemangat dalam hal menuntut ilmu. Juga kepada adik-adik, teman-teman yang sedang menuntut ilmu, merantau ya, meninggalkan kampung halaman, semoga tetap sabar, tetap semangat untuk terus menuntut ilmu dan mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari para guru, dari para asatidz, dari para kiai, dari para ulama, agar mereka bisa kembali pulang memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Yang kedua, para ulama adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama adalah kekasih Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah para ulama. Banyak keutamaan-keutamaan dari orang yang berilmu, di antaranya ayat yang tadi saya bacakan di awal tausiah di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11 tentang Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kita minta tambahan ilmu dan pemahaman yang benar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu dan karuniakanlah kepadaku pemahaman. Jadi tidak cukup hanya ilmu saja, tapi perlu juga pemahaman, yaitu metodologi yang benar dalam memahami ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, ilmu itu harus dibarengi dengan amal. Tidak cukup hanya ilmu saja, tapi harus dengan amal. Bahkan ilmu bisa menjadi bumerang apabila tidak diamalkan, karena akan ditanya nanti di akhirat tentang ilmunya. Untuk apa? Apakah dia untuk amalkan atau tidak? Ilmu ini juga suatu amanat. Orang yang memiliki ilmu adalah merupakan suatu orang yang mendapatkan amanat yang berat. Harus dia amalkan, bukan untuk suatu kebanggaan. Yang keempat, jika ada seorang terlahir dalam keadaan berilmu, sudah tentu tidak akan ada seorang bodoh di dunia ini. Artinya tidak mungkin seorang terlahir dalam keadaan berilmu. Terus supaya kita punya semangat yang belajar. Ya. Kemudian kita lanjutkan tentang kisah perjalanan beliau dari Andalusia, dari Spanyol menuju Baghdad ya. Tercantum dalam kitab Al-Manhajul Ahmad fi Tarajim Ashab Al-Imam Ahmad karya Al-Ulaimi dan juga dalam kitab Ikhtisarun An-Nablusi fi Tabaqatil Hanabilah karya Ibnu Ya'la halaman 79 tentang biografi Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi. Dia adalah Abu Abdurrahman Baqi bin Makhlad Al-Andalusi Al-Hafidh, lahir tahun 201. Jadi ada di awal riwayat 200, ini 201. Ada perbedaan satu tahun. Dia melakukan perjalanan ke Baghdad dengan kedua kakinya. Keinginan besarnya adalah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan mengambil ilmu darinya. Dikisahkan darinya bahwa ia berkata, "Ketika aku hampir tiba di Baghdad, aku mendengar berita ujian yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Ia pun dilarang berkumpul dan mendengarkan ilmu dari beliau." Jadi beliau dilarang untuk menyampaikan ilmunya. Istilahnya ditahan tahanan rumah. di dalam rumah tapi tidak boleh menyampaikan. Walaupun pernah juga, beliau juga pernah dipenjara juga, pernah dicambuk juga oleh penguasa pada saat itu, karena Imam Ahmad berkeyakinan yaitu Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini adalah keyakinan yang hak, yang benar. Sedangkan penguasa pada saat itu mempunyai keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dari pemahaman kaum Mu'tazilah. Ada kata-kata Imam Ahmad di sini dilarang untuk berceramah, menyampaikan. Dan ini pun bukan hanya menimpa beliau saja. Banyak dari para ulama-ulama terdahulu karena menyampaikan kebenaran dan bertentangan dengan apa yang difahami oleh sebagian masyarakat, terlebih lagi juga adanya orang-orang yang hasad, yang akhirnya berupaya untuk menjegal, untuk menghalangi penyebaran ilmu yang benar. Na'udzubillah. Jadi bagi orang-orang yang ditimpa ujian dengan dilarang untuk menyampaikan ilmu, maka hendaklah dia sabar. Tapi juga tidak diam saja, artinya banyak orang yang seperti misalnya Buya Hamka ya, rahimahullah, ketika di penjara, beliau tidak diam. Tapi beliau menulis, justru karya tafsirnya Al-Azhar dia tulis dalam penjara. Itu. Begitu pula para ulama, mereka tidak diam ketika dihalang-halangi, tetap saja tetap mencari jalan untuk bisa menyampaikan manfaat kepada manusia. Ya. Ada lagi seorang ulama yang di penjara, kemudian menulis kertas, kemudian kertas itu dibuang, dilempar keluar. Pada saat itu memungkinkan untuk bisa melempar gitu, ada seperti lubang udara sedikit. Baru muridnya di luar itu yang mengumpulkan tulisan ulama tersebut. Setiap hari satu kertas dan seterusnya sampai bisa terkumpul dan sekarang dicetak dalam bentuk kitab-kitab dan buku. Nah, dan ilmunya masih bisa dibaca sampai sekarang bermanfaat padahal orangnya sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Dan bagi kita juga harus lebih hati-hati ketika kita melarang seseorang untuk belajar dari si fulan atau dari si fulan, dari Ustadz A, Ustadz B, itu juga benar-benar kita harus lebih hati-hati. Apakah benar-benar orang tersebut menyebarkan pemahaman yang menyimpang, yang menyesatkan, ataukah tidak? Perlu kita mendalami. Kalau ada hal-hal yang keliru dan salah, manusia tempatnya khilaf dan salah, kewajiban kita untuk saling mengingatkan. Saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu juga tugas kita. Sehingga ilmu tersebar. Jangan sampai kita melakukan satu tindakan yang tanpa terasa ternyata itu adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Saddun an sabilillah, tanpa kita sadari. Aku sangat sedih, kata Imam Baqi bin Makhlad, karena Imam Ahmad dilarang menyampaikan ilmu padahal beliau datang sudah dekat sampai Baghdad. Baru mendengar berita tersebut. Akhirnya aku memilih tempat untuk singgah. Setelah aku letakkan barang bawaanku di kamar yang aku kontrak di sebuah penginapan, aku tidak melakukan apapun selain mendatangi masjid jami' yang besar. Aku ingin duduk bersama halaqah-halaqah yang ada, majelis-majelis ilmu yang ada, mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Aku mendatangi sebuah halaqah yang mulia, ternyata ada seorang laki-laki yang membeberkan keadaan para perawi. Seorang ulama, ya, dia mendoifkan para rawi dan juga menguatkan para rawi. Aku bertanya kepada orang yang berada di dekatku, siapa dia? Maka orang tersebut menjawab, dia itu Yahya bin Ma'in. Imam Yahya bin Ma'in, kawan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ketika aku lihat ada kesempatan untuk bisa berada di dekatnya, aku bergegas mendekat kepadanya. Seraya berkata, wahai Abu Zakaria, semoga Allah merahmatimu, aku adalah seorang laki-laki perantau yang negerinya jauh. Aku ingin bertanya, mohon jangan merendahkanku. Mohon agar Anda bisa memberikan kesempatan kepadaku untuk bertanya. Ini juga suatu pelajaran ya, bagi para penuntut ilmu, jangan punya sifat malu untuk bertanya. Nah, ini jangan. Mereka yang ada di pondok pesantren, mereka yang ikut hadir di masjid, orang yang sedang kuliah di universitas-universitas Islam untuk belajar Islam, jangan malu untuk bertanya kepada guru, kepada ustadz, kepada dosen. Bahkan sebisa mungkin kita menjalin hubungan komunikasi yang baik dan ikatan persaudaraan yang kuat dengan para guru tersebut. Guru muridnya banyak. Dia tidak mungkin guru yang akan datang satu persatu untuk mendekati kita. Tapi kita yang berusaha datang mendekati guru, kunjungi ke rumahnya, tanya dan sebagainya, sehingga nanti bisa lebih dekat dengan beliau. Ketika kita pulang dari menuntut ilmu pergi ke kampung halaman kita, kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan beliau, menanyakan permasalahan agama, menanyakan problem-problem yang ada di masyarakat, minta petunjuk, nasihat, minta doa dari mereka, dari orang-orang soleh. Akhirnya beliau, Imam Yahya bin Ma'in mempersilahkan Imam Baqi' bin Makhlad ini untuk bertanya, silahkan. Maka aku bertanya kepadanya tentang sebagian ahli hadis yang aku temui. Dia merekomendasikan baik sebagian dari mereka dan merekomendasikan cacat sebagian yang lainnya. Ini termasuk dalam ilmu jarh wa ta'dil, bukan termasuk ghibah. Sebagian orang menganggap bahwa ahli hadis itu tukang ghibah, gitu. Tidak. Karena ini dalam hal menyampaikan ilmu. Seorang bukan karena emos, bukan karena pribadi, ya, karena kebencian pribadi, tidak. Tapi jangan sampai orang bisa, misalnya berbagai macam kriteria, sehingga bisa diteliti apakah hadis itu sahih atau tidak. Para rawi yang menyampaikannya itu diteliti. Apa bagaimana keadilannya, bagaimana dia itu kekuatan hafalannya dan lain sebagainya, diperiksa dengan teliti. Ketika mereka mengatakan bahwa ada celaknya, ada aibnya dan seterusnya, itu adalah dalam rangka pembelaan terhadap agama. Dan itu juga dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin atau Syarah Sahih Muslim tentang perkecualian hal-hal yang diperbolehkan untuk berbuat ghibah. Bahkan ini merupakan suatu keharusan. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang Hisham bin Ammar. Aku sendiri banyak mengambil ilmu darinya. Imam Yahya bin Ma'in berkata, Abul Walid Hisham bin Ammar, ahli salat dari Damaskus, fiqah, bahkan di atas fiqah. Artinya terpercaya, bahkan di atas lagi. Dan kalaupun di balik pakaiannya terdapat kesombongan, atau dia menenteng kesombongan, maka itu tidak berpengaruh apapun terhadapnya, karena kebaikan dan kemuliaannya. Jadi beliau ingin menjelaskan, karena sebagian orang menganggap ketika ada cacat, ada celak dari seorang ulama, seolah-olah dia itu tidak ada baiknya sama sekali dan tidak boleh diterima ilmunya sama sekali. Dibedakan, manusia tidak ada yang sempurna, ada kekurangannya dalam satu sisi. Tapi secara umum adalah orang yang bisa kita ambil ilmunya dan orang yang memiliki kebaikan. Ini. Sebagian dari para murid ketika dia merasa tersinggung, sakit hati oleh seorang ustadz yang dianggap menyakitinya dari ucapan atau tindakannya, akhirnya sama sekali tidak mau mengambil ilmunya. Padahal kita dapatkan kebaikan yang banyak darinya. Maka hendaklah seorang adab penuntut ilmu sabar ketika menghadapi kekasaran dari gurunya. Dan mendoakan juga agar Allah juga memberikan kelembutan hati kepada guru kita, misalnya memberikan hidayah untuk kita dan untuk beliau. Dan sebisa mungkin kita juga bisa menyampaikan nasihat kepada beliau dengan adab dan kata-kata yang baik. Ini penting, jangan sampai membiarkan guru kita berbuat salah. Maka orang-orang yang berada di halaqah, yang ada di majelis itu berteriak, cukup bagimu, semoga Allah merahmatimu. Yang lainnya juga punya pertanyaan. Karena sepertinya Imam Baqi memborong pertanyaan tadi. Yang lain mereka juga ingin bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in. Aku pun berkata sambil berdiri sebelum meninggalkan Yahya bin Ma'in, aku bertanya kepadamu tentang seorang laki-laki yaitu Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in memandangku dengan heran. Beliau berkata kepadaku, orang seperti kita menceritakan tentang Ahmad bin Hanbal, dia adalah imam kaum muslimin, orang terbaik dan termulia dari mereka. Imam Yahya merasa, bukan saya untuk menilai Imam Ahmad gitu kan. Beliau adalah imam, artinya pujian yang luar biasa kepada Imam Ahmad. Aku pun keluar mencari tahu di mana rumah Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada orang menunjukkan kepadaku tentang rumahnya. Aku mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Dia pun keluar dan membuka pintu. Dia melihat laki-laki yang belum dikenalnya. Aku berkata, wahai Abu Abdullah, julukan atau panggilan kunyah Imam Ahmad, Abu Abdullah. Anaknya bernama Abdullah. Inilah seorang laki-laki perantau. Saya ini seorang laki-laki perantau dari negeri yang jauh. Ini adalah kedatanganku pertama kali di negeri ini. Aku pencari hadis dan pengumpul sunnah. Aku tidak melakukan perjalanan ke sini kecuali dengan niatan ingin bertemu dengan Anda dan ingin belajar dari Anda. Imam Ahmad berkata kepadaku, masuklah ke lorong ini, jangan sampai terlihat oleh seorang pun. Karena beliau di luar di dekat jalan kan, Imam Ahmad minta supaya masuk, seperti masuk ke teras ataupun ke gang untuk di rumah Imam Ahmad, supaya tidak terlihat oleh orang, karena beliau ditahan tahanan rumah, tidak boleh berkomunikasi juga dengan orang-orang lain. Dia bertanya kepadaku, di mana negerimu? Aku menjawab, dari Andalusia, dari Spanyol. Dia bertanya kepadaku, ya, harus menyeberangi lautan ya. Akhirnya dia mengatakan, negerimu jauh sekali. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih aku sukai daripada membantu orang sepertimu dengan baik untuk mewujudkan keinginannya. Hanya saja saat ini aku sedang menghadapi ujian dengan sesuatu yang mungkin kamu telah mendengarnya. Ini juga uslub yang luar biasa dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau tidak langsung mengatakan, saya tidak bisa mengajar Anda, maaf gitu. Terkadang kita tidak bisa berdiplomasi gitu kan. Karena informasi yang kita sampaikannya terbatas, orang salah paham. Disangkanya, oh sombong sekali misalnya kan. Tapi Imam Ahmad menjelaskan kondisi mengapa dia tidak bisa tadi. Sehingga tidak menimbulkan orang jadi su'udzon dan salah paham. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, aku sebenarnya ingin sekali membantumu ini gitu. Pantas untuk saya bantu. Imam Baqi mengatakan, benar, aku telah mendengarnya. Saat aku berjalan ingin menemui Anda dan hampir tiba di sini baru saya mendengar. Artinya kalau tahu, saya dari awal tidak berangkat gitu kan. Lalu aku bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, ini adalah kedatanganku yang pertama kali. Aku adalah orang yang tidak dikenal di kalangan kalian. Jika Anda berkenan, aku akan datang setiap hari dengan menyamar sebagai pengemis. Di depan pintu, aku akan mengucapkan apa yang sering diucapkan para pengemis. Lalu Anda keluar ke tempat ini. Seandainya Anda tidak menyampaikan setiap hari kecuali hanya satu hadis saja, maka itu sudah cukup bagiku. Artinya, saya cukup satu hari satu hadis saja. Nanti saya akan datang lagi sebagai menyamar sebagai pengemis. Nanti Anda nyampaikan lagi satu hadis. Ini luar biasa kecerdasan dari Imam Baqi bin Makhlad yang tidak cepat menyerah. Ini kita sering ketika menghadapi satu halangan baru sedikit sudah langsung menyerah. Oh ya sudah langsung pulang saja gitu kan. Tapi dia ada ide lagi. Saya tidak mau. Saya tujuannya nuntut ilmu dari Imam Ahmad. Saya harus dapat bagaimana caranya. Ada halangan, dia cari jalan keluarnya. Usul kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau saya menyamar sebagai pengemis. Ini penting, kecerdasan dan ide untuk tidak mudah semangat, untuk tidak menyerah ketika menghadapi halangan itu harus ada. Bagi anak-anak ketika disuruh oleh ibu pergi beli gula di warung yang dekat dengan rumah. Ketika beli, udah habis gulanya. Jangan langsung pulang, ibu gula habis, tidak ada. Cari lagi di warung yang lain lagi, lebih jauh sedikit tidak mengapa gitu kan. Itu sekedar contoh. Dalam hal kehidupan apapun, jangan kita ini mudah menyerah karena adanya halangan. Harus punya himmah yang kuat. Doa minta kepada Allah dan cari konsultasi, kemudian juga musyawarah, minta pendapat bagaimana barangkali ada jalan keluar untuk bisa menyelesaikan tantangan dan rintangan yang sedang kita hadapi. Akhirnya Imam Ahmad menjawab, ya, saya siap untuk menyampaikan hadis kepada Anda, tapi dengan syarat, kamu jangan muncul di halaqoh-halaqoh dan tidak pula pergi ke para ahli hadis yang lain. Ini ucapan Imam Ahmad ini, jangan belajar dari ustadz yang lain, bukan karena dia pingin supaya muridnya hanya belajar dari dia, loyal kepada dia, tidak. Bukan karena masalah pribadi, bukan. Tapi karena dia khawatir kalau Imam Baqi ini belajar di halaqah tempat lain, kemudian dia jadi pengemis, orang pada tahu bahwa dia bukan pengemis, dia penuntut ilmu, mau belajar. Bisa bermasalah bagi Imam Baqi-nya sendiri, dan juga bermasalah bagi Imam Ahmad-nya sendiri. Itu tujuannya seperti itu. Jadi jangan belajar ke tempat lain dulu, kalau kamu mau belajar dengan saya, sementara karena kondisi Imam Ahmad di tahanan rumah. Aku menjawab, aku janji. Aku berjanji tidak akan mendatangi ahli hadis yang lain atau ulama yang lain dulu selama aku belajar dengan Anda sekarang ini. Pada hari berikutnya, akhirnya beliau menyamar sebagai pengemis, tapi juga membawa kertas dan tinta yang disembunyikan di balik pakaiannya. Lalu ketika mendatangi pintu rumah Imam Ahmad, beliau berteriak, pahala semoga Allah merahmati kalian. Ucapan yang biasa diucapkan oleh para pengemis untuk meminta-minta. Maka akhirnya Imam Ahmad keluar dan menutup pintu. Akhirnya menyampaikan di teras rumah, di lorong tadi. Satu hari itu bisa 1, 2, atau 3 hadis. Dalam sebulan bisa terkumpul, atau dalam 3 bulan terkumpul 100 hadis. Atau dalam saya kurang tahu persisnya, tapi cukup banyak hadis yang beliau dapatkan dari Imam Ahmad. Aku terus melakukan hal itu sampai orang yang menimpakan ujiannya kepadanya telah meninggal dunia. Artinya penguasa di masa Imam Ahmad yang melarang Imam Ahmad untuk menyampaikan ilmu meninggal. Kepemimpinan diambil alih oleh orang yang berpegang kepada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahmad bin Hanbal kembali muncul. Namanya naik daun, dia dihormati di mata manusia, ketokohannya terkenal, orang-orang berduyun-duyun mendatanginya. Dan dia semakin mengetahui kesabaranku yang sebenarnya. Jika aku mendatangi halaqahnya di masjid, dia melapangkan untukku dan mendekatkanku kepada dirinya. Dia minta aku duduk di samping Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad berkata kepada para ahli hadis yang lain, orang ini berhak menyandang predikat sebagai penuntut ilmu. Kemudian Imam Ahmad menceritakan kisahku kepada para ahli hadis yang lainnya. Beliau menyodorkan hadis kepadaku, membacakannya untukku, dan aku membacakannya kepadanya. Suatu ketika, aku jatuh sakit. Aku berusaha untuk segera sembuh, untuk bisa datang lagi ke Imam Ahmad untuk belajar. Imam Ahmad bin Hanbal mencariku karena aku tidak hadir di majelisnya. Ini luar biasa. Kedekatan, hubungan yang baik, yang dekat antara seorang guru dan murid, ketika murid tidak masuk, tidak hadir, gurunya mencari. Mana? Dia tidak datang, gitu kan. Itu juga salah satu bentuk perhatian. Ini penting. Begitu pula seharusnya ketika kita biasa sholat berjamaah 5 waktu di satu masjid misalkan. Kita biasa bertemu dengan seseorang. Kemudian kita tidak melihat sudah berapa kali. Kita tanya kepada yang lain, kemana Bapak Fulan? Baru kita dapat informasi misalnya, oh Bapak Fulan sakit, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Ini. Ketika Imam Ahmad mendengar berita bahwa beliau sakit, Baqi bin Makhlad sakit, akhirnya beliau langsung berdiri, berjalan untuk menjengukku bersama orang banyak. Imam Ahmad langsung menengok muridnya. Dan murid-murid Imam Ahmad yang lain pun ikut juga. Karena para ulama ketika berjalan itu biasanya banyak juga para muridnya ikut berjalan bersama untuk bertanya-tanya, mengambil faedah. Dan melihat apa yang dilakukan oleh ulama. Walaupun Imam Ahmad sebenarnya tidak suka kalau dia ada pendamping, ada orang yang jadi pengawasnya, atau ada orang yang jadi penjaganya gitu ya. Tapi kalau untuk menuntut ilmu tentu berbeda. Tapi kalau untuk mengawal, beliau tidak suka untuk dikawal-kawal. Saat itu aku terlentang di kamar yang aku sewa, beralaskan tikar, berselimutkan kain, dan buku-buku yang ada di kepalaku. Artinya sampai tidak ada kasur pun tidak ada, kain. Tikar ya. Selimutnya pun kain. Aku mendengar suara gaduh di penginapanku, aku mendengar mereka berkata, dia di sana. Lah lihatlah ini, imam kaum muslimin datang. Pemilik penginapan pun datang kepadaku dengan tergopoh-gopoh. Karena dia merasa malu kepada Imam Ahmad kalau datang ke rumahnya ada sesuatu hal yang tidak mengenakan dilihat oleh Imam Ahmad dari rumahnya dan lain sebagainya. Nah, ini. Tapi di sini kita lihat bagaimana tawadhu'nya para ulama saat itu. Seorang ulama besar menengok muridnya. Kalau murid menengok ulama itu hal yang wajar, yang lumrah. Tapi seorang ulama menengok muridnya. Ini juga adab yang baik yang semoga bisa kita contoh. Seorang guru menengok murid yang sakit, ya. Seorang atasan, direktur menengok bawahannya. Nah, ini. Dan fadilahnya menengok orang sakit itu besar. Dan orang yang ditengok juga akan senang sekali apabila orang yang dicintainya itu menengoknya. Barangkali bisa menjadi sebab kesembuhan bagi sakitnya. Imam Ahmad berkata kepadaku, wahai Abu Abdurrahman. Oh ya, yang berkata ini pemilik rumah tadi. Pemilik rumah yang dikontrak oleh Imam Baqi. Wahai Abu Abdurrahman, ini ada Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, imam kaum muslimin. Mau datang menjengukmu. Akhirnya Imam Ahmad segera masuk. Dia duduk di sisi kepalaku, kamar tersebut penuh sesak dengan orang-orang sampai tidak muat. Sebagian dari mereka berada di luar kamar dengan berdiri. Sementara tergenggam pena di tangan mereka untuk siap mencatat apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Ini juga penting. Kita berusaha kemanapun kita pergi, kita bawa pena, bawa bolpoin, bawa kertas, bawa apa yang bisa kita catat. Ada peristiwa-peristiwa yang penting untuk kita catat. Karena kalau tidak kita catat, kita lupa. Ada suatu manfaat, suatu ilmu, pelajaran yang bermanfaat, kemudian kita tidak catat. Maka perlu sekali untuk kita catat. Walaupun mungkin disari kertas, kemudian setelah itu kita pulang, catat lagi di buku tulis kita. Atau kalau kita ada file di komputer, kita masukkan lagi ke komputer. Dan kalau bisa juga kita sebarkan juga kepada orang lain. Tidak mesti harus sebagai seorang penulis buku misalnya. Apakah dia kirim kepada temannya lewat berbagai macam jaring media sosial dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa, pengalaman, ilmu. Sampaikan. Ini insya Allah menjadikan sedekah dan amal jariah kita yang insya Allah bermanfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Bisa jadi dengan sebab tulisan yang kita kirim ini menjadikan sebab orang lain mendapatkan hidayah. Semalam saya mendengar dari salah seorang kawan di sini, di Batam, yang menceritakan bahwa beliau punya tetangga, usianya 86 tahun, rajin sholat 5 waktu ke masjid. Dan kalau mau sholat asar, berangkat dari rumahnya jam 2, karena jalannya dia perlahan-lahan. Membutuhkan waktu sampai 30 menit untuk sampai ke masjid. Alhamdulillah kalau pulang dari masjid selalu ada jamaah yang mengantarkan, apakah pakai mobil, apakah pakai motor untuk diantarkan ke rumahnya. Dan selalu rajin puasa Senin Kemis. Kalau setiap hari Senin atau Kemis untuk sholat maghrib, beliau bawa air dan bawa juga kue untuk buka di masjid nanti. Masya Allah. Ini. Saya sampai usulkan juga kepada beliau, tolong mungkin kisah ini juga, pengalaman Anda ini bisa disampaikan dalam bentuk tulisan, disebarluaskan, itu juga bisa memberikan motivasi kepada kita yang kita diberi kesehatan, fisik, kekuatan, tapi terkadang masih bermalas-malasan untuk sholat pergi ke masjid. Kemudian Imam Ahmad menghibur Imam Baqi bin Makhlad, wahai Abu Abdurrahman, berbahagialah dengan pahala Allah. Engkau telah menjalani hari-hari yang sehat, tidak ada sakit padanya. Dan sekarang engkau sedang menjalani hari-hari yang sakit, yang tidak ada sehat padanya. Semoga Allah meninggikan derajatmu. Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Dan memberikan kesembuhan kepadamu. Ini, Imam Ahmad menghibur kepada Imam Baqi. Ya. Kemudian dia keluar meninggalkanku. Maka penghuni penginapan berbondong-bondong mendatangiku. Setelah Imam Ahmad pulang, ya, penghuni penginapan, kan ada tetangganya banyak gitu kan, setelah tahu keadaan Imam Baqi ini tidak punya kasur dan lain sebagainya, datang membawakan selimut, membawakan makanan yang lezat, membawakan kasur. Dan merawat aku yang sedang sakit. Mereka lebih perhatian dari keluargaku di Spanyol. Seandainya aku sakit berada di tengah-tengah keluargaku, perhatiannya teman-temanku ini, tetanggaku dan murid-muridnya Imam Ahmad ini, lebih daripada perhatiannya keluargaku. Tentu setelah melihat Imam Ahmad menengok muridnya, ini juga luar biasa. Saya pernah di Jeddah punya tetangga, biasa selalu sholat di masjid bersama. Dia sama sekali ketika berjumpa itu mukanya sepertinya masam, tidak bersahabat. Ketika saya ajak salaman juga sama sekali tidak menampakkan persahabatan. Saya memaklumi, beliau juga pensiunan dari tentara. Ada tetangga beliau, tetangganya pensiunan tentara ini orangnya baik. Suka mengajak saya pergi ke rumahnya, berbincang-bincang, kadang juga mengundang makan, dan seterusnya. Suatu hari datanglah Syekh Mustafa Al-Adawi. Syekh Mustafa Al-Adawi, hafizahullah, dari Mesir. Ke rumah tetangga pensiunan tentara ini. Saya diundang juga ke rumahnya untuk makan siang di sana. Tetangga yang pensiunan tentara juga diundang juga. Jadi kami berempat makan siang bersama. Padahal yang satu itu sikapnya kepada saya selama berbulan-bulan, selama beberapa tahun, selalu masam, tidak bersahabat. Akhirnya Syekh bertanya kepada saya, berkenalan, berbicara, dan lain sebagainya. Dan Syekh merasa bahwasannya mungkin itu caranya dari beliau juga. Artinya merekomendasikan kepada saya dan artinya senang dengan saya. Akhirnya mulai terjadi perubahan 180 derajat. Tetangga yang tadinya bermuka masam itu ternyata langsung bersikap sangat baik sekali kepada saya. Itu sekedar contoh pengalaman gitu ya. Artinya karena apa? Di antaranya karena dia lihat ulama yang beliau kagumi, ulama yang beliau cintai, ternyata berbuat baik kepada orang tersebut gitu. Itu juga bisa merubah hati seseorang. Yang sampai sekarang luar biasa hubungan saya dengan pensiunan tentara ini sangat baik sekali. Ini. Ya. Kemudian ya. Imam Baqi bin Makhlad wafat pada tahun 276 di Andalusia, semoga Allah merahmatinya. Ya. Itu kisah yang bisa saya sampaikan tentang kisah perjalanan dari Spanyol menuju Baghdad. Maka saya cukupkan untuk kisah ini. Kita akan nanti lanjutkan dengan forum tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustaz Farid Kazim Anas Hafizullah Ta'ala yang sudah menyampaikan sesi pembahasannya ataupun menyampaikan kisah berkenaan dengan judul kajian yang disampaikan oleh beliau pada hari ini berkenaan dengan perjalanan dari Spanyol menuju Baghdad. Dan sebuah memberikan manfaat kepada kita semua. Dan selanjutnya kami akan buka pertanyaan di line telepon ataupun melalui SMS online kami. Silakan di 467106 dan juga di 468106. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp kami, jangan lupa mengetik kode KI spasi nama, spasi alamat, spasi pertanyaan, kemudian dikirimkan ke 085668410106. Namun sebelum kami terima untuk penelpon dan kami bacakan dari SMS online, terlebih dahulu kami akan hadirkan informasi yang berikut ini. Dulu kalau mau kirim barang ke Indonesia, rasanya repot banget. Mesti cari-cari kardus dulu. Terus masukin barangnya ke kardus dan bawa ke jasa pengiriman. Mesti antri dulu. Terus nimbang lagi. Baru deh barang dikirim. Tapi itu dulu. Alhamdulillah, sekarang kirim barang ke kampung halaman Indonesia tidak lagi repot. Cukup telepon Indobox, nanti petugas Indobox yang akan datang dan menyediakan kardus. Barang yang dikirim tidak perlu ditimbang dan tidak ada biaya tambahan apabila barang sudah tiba di kampung halaman. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi Indobox melalui telepon 68444147 atau telepon dan SMS 24 jam di 911-58116. 911-58116. Ingat Indonesia, ingat Indobox. Lupakan yang lain. Untuk Anda yang ingin tersebarnya agama Allah melalui Radio Hang FM, Anda dapat menyalurkan infak Anda melalui Bank Mandiri 109-000-6388-607, Bank BCA 326-161-9006, Bank BNI Syariah 60-60-111-106, Bank Syariah Mandiri 799-99-66-106. Untuk Anda yang berada di Singapura, Anda dapat membantu dakwah ini melalui OCBC Singapura dengan account number 534-909-5678 atau melalui POSB atau Postbank Singapura dengan account number 405-250-136. Untuk jemput infak di Singapura, Anda bisa menghubungi Ibu Malahayati 90227685, Bank Hanafiah 96466119. Dan untuk Anda yang berada di Malaysia, Anda dapat membantu dakwah ini melalui Maybank Islamic Malaysia, account number 151-146-618-888 atau melalui CIMB Malaysia dengan account number 0123-0025-135-526 atau langsung menghubungi KAIDA di Malaysia 0137002880 atau langsung ke Radio Hang FM Batam 0778-469-106 dan 0813-643-24106. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Surah Saba ayat 39. 106 Hang FM Batam, Radio Dakwah Islam, email hang106@gmail.com, website www.hang106.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada sahabat Hang dimanapun Anda berada, hadirilah beramai-ramai daurah Islam Ilmiah bersama Ustadz Farik Gosim Anus dari Cirebon yang insya Allah akan diadakan pada tanggal 22 hingga 24 Zulhijjah 1435 Hijriah bertepatan dengan 17 hingga 19 Oktober 2014 Masehi dengan rangkaian daurah sebagai berikut. Jumat 17 Oktober 2014 Ba'da Isya hingga selesai dengan tema Percikan Hikmah dari Kisah Ahnaf bin Qais. Sabtu 18 Oktober 2014 pukul 6 pagi Muslim First Channel disiarkan langsung dari Studio 1 Radio Hang. Sabtu 18 Oktober 2014 pukul 9.30 pagi hingga jelang zuhur Dauro khusus muslimah dengan tema Konsultasi Keluarga. Sabtu 18 Oktober 2014 Ba'da Isya hingga selesai dengan tema Percikan Hikmah dari Kisah Ali Zainal Abidin. Ahad 19 Oktober 2014 pukul 6 pagi Muslim First Channel disiarkan langsung dari Studio 1 Radio Hang. Ahad 19 Oktober 2014 pukul 9 pagi hingga jelang zuhur dengan tema Percikan Hikmah dari Kisah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Semua kegiatan daurah Islam Ilmiah ini dilaksanakan di auditorium Radio Hang Batam. Demikian informasi daurah Islam Ilmiah bersama Ustadz Farik Gosim Anus dari Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. Radio Dakwah Islam. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Ta Safalang dimanapun antum berada, terima kasih antum masih tetap setia bersama kami. Dan setelah kita simak kisah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Farid Kaltim Anus Hafizullah Ta'ala dalam tema kajian berkenaan dengan perjalanan dari Spanyol menuju ke Baghdad. Selanjutnya kami akan buka pertanyaan bagi antum yang ingin bertanya langsung kepada beliau, silakan menelpon ke 0778-467-106 dan juga di 0778-468-106. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp, silakan mengetik kode KI spasi nama spasi alamat spasi pertanyaan kemudian dikirimkan ke 0856-684-10106. Kami akan awali dari pertanyaan melalui SMS online dari Maya di Batam Center. Ustaz, saya membaca Al-Quran akan tetapi hanya artinya saja dikarenakan saya belum bisa membaca bahasa Arabnya. Apakah itu tetap mendapatkan pahala, Ustaz? Syukron. Ya. Insyaallah tetap. Ketika kita membaca Al-Quran, yaitu dari artinya saja, kita tetap mendapatkan pahala. Karena itu salah satu bentuk dari menuntut ilmu. Tetapi tidak boleh kita puas hanya dari di situ saja. Kita tetap harus terus belajar supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak ada kata terlambat, walaupun kita sudah dewasa, sudah tua misalnya ya. Apalagi masih Allah berikan kemudahan-kemudahan, sarana-sarana untuk belajar dengan berbagai macam cara, maka hendaklah kita terus berusaha belajar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan untuk diberi taufiknya untuk bisa dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga Allah memudahkan penanya untuk bisa terus belajar dan kita semua untuk terus belajar. Nah, ya semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi Ibu Maya yang berada di Batam Center untuk senantiasa belajar Al-Quran. Dan selanjutnya, masih dari SMS online dari Jannah di Batam Center, Ustaz. Ustaz, bagaimana agar ketika kita menuntut ilmu, bisa langsung kita amalkan walaupun dengan cara yang sesuai dengan kemampuan kita, agar bisa saya sampaikan kepada keluarga dan saudara-saudara saya yang terdekat. Dan agar mereka juga bisa merasakan nikmat iman yang saya rasakan. Dan pertanyaan kedua, terus bagaimana agar kita tidak lupa dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah kita hafalkan di setiap harinya, Ustaz? Contohnya menghafal juz 30 sampai selesai. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ya. Tentang bagaimana supaya kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Paling pokok di sini adalah tetap kita berdoa, minta kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu. Di antara doa, kita minta dengan doa, Allahumma alimni ma yamfa'uni, wamfa'ni bima alamtani. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Dan jadikanlah apa yang engkau ajarkan kepadaku itu, jadikanlah suatu yang bermanfaat. Artinya bermanfaat dengan kita amalkan. Dengan kita sebarkan lagi ilmu yang bermanfaat itu bisa jadi bermanfaat. Kemudian juga kita berusaha bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Bermujahadah melawan hawa nafsu kita. Di antara bermujahadah kita juga rajin berzikir ya, zikir pagi, zikir sore. Kemudian juga dengan membaca Al-Quran untuk menghindari pengaruh-pengaruh dari hawa nafsu dan dari setan yang berusaha untuk menghalangi kita dari mengamalkan ilmu tersebut. Dan hendaklah kita juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang bertakwa, agar kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang dapat menghalangi kita dari mengamalkan ilmu tersebut. Tentang masalah hafalan, tiap orang berbeda dalam masalah kemampuan untuk menghafal ya. Tapi insya Allah dengan kita terus minta pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik dan kemudahan untuk bisa menghafal, dan kita bisa rutin terus membaca dan menghafal, maka insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan. Adapun metode-metode cara menghafal tiap orang memang berbeda-beda. Maka mungkin kita perlu mempelajari dari buku-buku, dari pengalaman-pengalaman para hufadz, bagaimana cara-cara mereka, kemudian disesuaikan dengan kondisi kita, mana yang menurut kita lebih baik untuk bisa kita terapkan. Di antaranya nasihat dari para hafid itu adalah agar kita menggunakan mushaf yang sama ke dalam menghafal itu, supaya kita bisa lebih ingat gitu ya, itu di antaranya. Walaupun mungkin masih banyak yang lain, nanti bisa kita tanyakan kepada para ahlinya. Nah, demikian ya Funsan, semoga memberikan manfaat. Selanjutnya kami akan beralih ke line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa dan di mana? Ini dari Siti di Singapura Ustaz. Silakan Ibu Siti. Ya begini Ustaz, saya cuma menemui seorang pendidik yang anak pendidiknya itu kan memakai motor yang sudah dari tahun 96-an itu. Terus kemudian seorang pendidik itu mengembesinya motor di depan sekolahnya, terus anak itu tuh sudah ditegur 3 kali, tapi seorang pendidik tersebut tidak mengecek dengan keadaan orang tuanya, Ustaz. Nah, dengan demikian, apakah seorang pendidik itu telah mendolimi anak tersebut? Ya, afwan ya, Ibu Siti, mohon diulang kembali pertanyaannya, mulai dari awal. Pertanyaannya gini, Ustaz. Apakah seorang pendidik itu, kan sebenarnya seorang pendidik itu harus mendidik pelajarnya, Ustaz, ya, dengan cara yang baik dan benar. Iya. Dengan demikian, seharusnya kan itu seorang pendidik harus mengecek sebenarnya dengan keadaan orang tuanya bagaimana, karena katanya si pendidik tersebut motornya itu terlalu bising gitu Ustaz. Jadi, motornya siapa? Motornya anak ibu apa motornya anak, pendidik? Anak si pelajar itu Ustaz. Oh ya, ya anak pelajar ya, betul. Ya, karena orangnya enggak punya Ustaz, rumah pun enggak punya, sedangkan orang tuanya itu seorang mualaf Ustaz. Iya. Jadi itu orang tuanya itu seorang pendeta itu. Ya. Jadi sudah dibuanglah sama orang tuanya. Jadi dengan cara ya mengenaskan Ustaz. Ya, ya. Jadi dari hatta saya sendiri, saya suruh tinggal di rumah orang tua saya itu Ustaz. Ya. Nah, mendengar demikian Ustaz, hati saya langsung itu air mata itu terjatuh itu dengan cara seorang pendidik yang demikian itu. Iya. Kenapa mereka itu tidak betul mengecek dengan keadaan yang sebenarnya langsung. Anak tersebut juga bilang kepada gurunya hanya begini, Ustaz, Bapak saya datang ke sekolah ini, saya mau belajar bukan untuk pamer motor gitu. Iya. Jangan rumah dari itu tuh 54 kilo Ustaz. Dengan jarak yang di dalam pedalaman tanpa taksi atau bus ataupun motor gitu Ustaz. Jadi hanya bisa dilalui dengan sepeda atau motor gitu Ustaz. Jadi dengan demikian saya mengatakan kepada ponakan saya gini. Ya begitulah hasil para pendidik yang belum mempunyai ilmu, yang dalam pertama-tama itu saling sodok menyodok. Jadi pertanyaan saya gini Ustaz, apakah saya telah berburuk sangka dengan pendidik itu dan bagaimana solusinya gitu Ustaz? Ya, Ibu Siti, mohon maaf, apakah sebelumnya sudah pernah disampaikan kepada pendidik itu mengenai keadaan anak ibu? Ini anak tetangga saya. Belum Ustaz, cuman dari tindakan tersebut terus anak itu juga sudah enggak mau membawa motor itu lagi Ustaz, karena sudah digembesin. Dia harus menuntun jarak 2 kilo baru dia dapat mengepam itu sepeda motornya Ustaz. Iya Bu. Dan dengan demikian orang tuanya juga bersedih hati. Iya. Tiap hari itu menunggu temannya hanya satu, kadang sudah terlewati, kadang sudah enggak bisa sekolah itu Ustaz. Saya hanya mengatakan kepada ponakan saya, ya begitulah hasil seorang guru yang belum mempunyai ilmu, saya bilang gitu. Apakah itu termasuk bersuizon, Ustaz? Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kepada pelajar, para siswa yang mendapatkan sikap yang kurang baik dari guru, hendaklah bersabar. Tapi juga saya katakan tadi seperti kisah Baqi bin Makhlad, tidak hanya diam saja ketika menghadapi halangan dan rintangan gitu kan. Bagaimana caranya supaya guru itu juga menjadi sadar atas kekeliruannya dalam mensikapi. Memang mungkin betul seperti tadi anak tadi membawa motornya dengan suara yang keras gitu kan, membuat bising gitu kan. Tapi mungkin bagaimana cara guru tersebut untuk bisa dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengempesinya motor tersebut misalnya, tapi dengan cara yang baik diberitahu, itu perlu. sehingga para guru pun dibutuhkan di sini kesabaran ke dalam hal menghadapi kekeliruan para siswa. Ya, tapi perlu disampaikan juga hal ini dengan cara yang baik juga kepada guru tersebut. Mungkin dia tidak tahu berapa jarak yang jauh yang harus ditempuh dengan oleh anak itu, dan setelah dilarang tadi misalnya. Padahal sebenarnya mungkin guru tidak melarang untuk naik motor sebenarnya kan. Tapi mungkin tadi suaranya yang keras tadi yang harus mungkin diupayakan, diperbaiki di bengkel untuk suaranya tidak sampai membuat bising ya. Ini juga untuk para pelajar, para remaja, artinya jangan sampai menyakiti orang lain. Di antara bentuk menyakiti itu dengan mengendarai kendaraan dengan suara yang keras, yang bising, memengkakkan telinga misalnya. Itu juga satu masukan. Tapi dalam kesempatan ini juga saya teringat sebuah kisah nyata ya. Artinya baik sekali untuk para guru di sini ya. Ketika ada seorang anak di kelas 5 SD, dia itu nakal. Dia itu malas untuk mengerjakan tugas-tugas. Guru tersebut tidak langsung memarahi anak tersebut. Setelah baru tahu, maka dia pelajari dari kelas 1 SD-nya, rapotnya. Dan informasi dari masing-masing wali kelas dari mulai kelas 1. Ada tulisan di kelas 1 itu bahwa anak ini rajin, anak ini baik. Ketika mulai kelas 2, anak ini mulai murung, sedih karena ibunya sakit. Setelah itu kelas 3, ibunya meninggal dunia. Bapaknya sudah mulai kurang memperhatikan dia. Nah, karena data-data informasinya lengkap, akhirnya dia bisa memaklumi bahwa anak itu nakal, bandel, karena problem yang sedang dia hadapi. Jadi guru itu harus mendidik anak dengan cinta. Dan juga profesi bukan sekedar mentransfer, mengajarkan ilmu saja sudah tidak. Tapi mendidik, guru itu sebagai pendidik, mendidik anak. Nah, guru tadi akhirnya dia memberikan perhatian yang lebih kepada muridnya. Dengan kasih sayang. Subhanallah, terjadi perubahan yang dahsyat. Anak itu jadi rajin, jadi semangat. Sampai akhirnya berhasil menjadi dokter dan lain sebagainya. Itu juga salah satu contoh artinya bagaimana cara pendidik yang mendidik anaknya dengan cinta, dengan kasih sayang, maka akhirnya adalah satu hal yang kelihatannya gejala yang tidak baik, tapi justru akhirnya menjadikan hal yang menjadi kebaikan. Mudah-mudahan anak tersebut sabar, dan terima kasih atas informasi masukan dari ibu tadi. Nah, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon. Silakan di line telepon di 467106 dan juga di 468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Selamat di Batu Haji. Silakan Pak Selamat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz Farid Qasim datang lagi ke Batam ya. Ini Ustaz, saya mau mereview lagi ingatan saya masalah yang tadi apa sedikit diterangkan masalah Al-Qur'an tadi itu. Al-Quran ini kan kalamullah yang dibukukan kan gitu ya. Jadi kalau kita suatu saat anak saya tanya, Al-Quran itu secara materi kan benda, tapi secara isi kan kalamullah ini termasuk apa? Apa tadi yang bilang makhluk atau apa tadi itu ya, ya. Jadi saya pengen keterangan yang jelas biar ya. Saya suatu saat ditanya anak itu bisa menerangkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Adapun mushaf Al-Qur'an, mushafnya ini adalah dari apa kertas ya, ini ada dalam bentuk kitab gitu ya, itu mushaf, kita katakan mushaf Al-Qur'an gitu. Ini tapi Al-Qur'annya adalah wahyu, adalah merupakan kalamullah, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja jawaban dari saya. Ya, demikian jawaban saya kepada Bapak Selamat. Semoga memberikan manfaat kepada beliau. Selanjutnya kami akan terima kembali untuk penelpon selanjutnya sebelum kami akan bacakan dari SMS online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana, Bapak? Mantu di Batam Center, Pak. Iya, silakan Pak dikeraskan lagi suaranya, Pak. Halo? Iya, silakan Pak dikeraskan suaranya. Bentar ya, Pak. Iya. Halo, udah, Pak. Iya, silakan Pak. Ini yang saya mau tanyakan kan, menuntut ilmu itu apakah kita harus dengan seorang guru atau cuma bisa mendengarkan dakwah atau kajian gitu aja? Dan nanti kelak di akhirat apakah kita ditanya siapakah gurumu begitu, Ustaz? Demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menuntut ilmu apakah harus dengan seorang guru atau tidak? Ya. Masalahnya kita belajar dari seorang guru itu sebagai suatu sarana untuk menuntut ilmu. Tapi menuntut ilmu itu sendiri bisa didapat dari kaset, dari buku, itu bisa didapat seperti itu. Tetapi di sini berbeda kalau kita memiliki guru. Artinya yang bisa membimbing kita, karena sering terjadi ketika seseorang itu belajar sendiri tanpa guru, tanpa bimbingan, dia salah dalam memahami. Dia membaca satu buku, kemudian menyimpulkan sendiri. Akhirnya bisa timbul ke dalam kesesatan dan penyimpangan. Mengkafirkan orang, misalnya ya, sembarangan, tanpa ada kaedah-kaedah, misalnya. Itulah dibutuhkannya seorang guru. Tapi bukan hanya sekedar adanya guru saja sebagai suatu seolah-olah syarat, yang penting ada guru, tapi ternyata gurunya tidak baik atau tidak benar menyampaikan, membimbing kita dalam keislamannya, maka itu juga tidak, hasilnya tidak baik juga, gitu kan. Nah, ini jadi, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam nasihatnya beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saumbika bibayanin an tafsilin, hirsun wa dhaka'un wa ijtihadun wa bulghah, wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Wahai saudaraku, engkau tidak dapat memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Aku akan ceritakan, aku akan sampaikan penjelasannya. Yaitu harus ada perhatian, kesungguhan, kecerdasan. Ya, perhatian, kesungguhan, kecerdasan, dan juga bekal. Adanya bekal, kemudian juga dibimbing oleh guru, dan perlu waktu yang lama, tulu zamanin, wasuhbatu ustadzin, gitu kan. Tapi sebagaimana tadi dalam tausiah dijelaskan, tidak kita berarti hanya suhbatu ustadz hanya dibimbing oleh satu guru. Tadi semacam semakin banyak guru kita, insya Allah akan semakin baik. Jadi intinya, guru adalah sebagai satu sarana, sebagai satu sarana. Ya, itu saja yang bisa saya jawab. Nah, selanjutnya dari SMS online dari Umu Habib di Batam, pertanyaan saya, ketika kita tahfiz berkelompok, motivasi untuk paling unggul dari teman-teman yang lainnya, apakah itu menghilangkan keikhlasan kita, Ustaz? Maksudnya? Ini untuk memotivasi diri kita untuk lebih unggul daripada teman-teman kita ini, apakah mengurangi ataupun menghilangkan keikhlasan? Motivasi untuk lebih unggul dari yang lain itu suatu hal naluri manusia. Artinya bukan suatu hal yang tercela. Tapi kita niatkan tujuannya bukan untuk kesombongan. Artinya, tapi kita ingin lebih. Misalnya ingin ranking pertama di kelas, ingin supaya lebih banyak hafalannya daripada murid yang lain, silahkan gitu kan. Supaya lebih dekat oleh guru kita, semakin lebih mungkin menyayangi kita, lebih memperhatikan kita dalam hal menuntut ilmu, kalau kita memiliki prestasi misalnya, itu silahkan. Tapi yang tidak boleh adalah kalau kita timbul kebencian dan ketidaksukaan kalau ada teman kita yang mengungguli kita, gitu. Itu yang tidak boleh. Ketika ada orang lain mengungguli kita dan kita sudah bermaksimal, dia juga berprestasi, kita harus benar-benar mengakui keunggulannya. Kita harus juga memberikan selamat kepada dia, mendoakan kepada dia, gitu. Itu. Jadi jangan sampai, dan ketika ada teman kita yang tanya sesuatu untuk supaya kita tidak sembunyikan jawabannya, atau butuh bantuan kita untuk bisa lebih menghafal lebih baik lagi, kita juga menyimak dia, memberikan semangat pada dia untuk sama-sama berlomba-lomba untuk kebaikan. Ini juga hal yang penting. Jadi tidak mengapa, tapi tetap hati kita harus bersih dan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu saja yang bisa saya jawab. Nah, selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan masuk dari Nur Saida di Singapura. Ustaz, dalam menuntut ilmu kita ditugaskan untuk mengawasi jemaah. Ini dengan keikhlasan kita sendiri. Namun terkadang kita ingin menegur jemaah yang bercakap-cakap ataupun berbicara ketika Ustaz menyampaikan ilmu. Sudah berapa kali kita sudah menegurnya, namun masih juga dilakukan. Dan kita terkadang kurang sabar dan ingin menegur, tetapi takut dipandang kurang beradab. Ustaz, mohon nasihatnya. Ya. Jadi tentang adab penuntut ilmu, hendaklah dia mendengar ketika gurunya sedang menyampaikan. Jangan bicara sendiri. Itu harus diketahui oleh setiap para penuntut ilmu, baik yang formal di sekolah, di kelas, ataupun di majelis-majelis taklim, ya. Jangan sampai berbicara ketika berada di majelis. Ini. Itu juga akan mengganggu konsentrasi dari guru yang akan menyampaikan ketika dilihat ada orang yang... Dan itu juga salah satu bentuk kurang adab dan kurang akhlak ketika dia tidak menghormati seorang yang sedang berbicara. Ini. Ada seorang ulama, ketika ada seorang anak muda bicara kepada dia, dia mendengarkan dengan seksama. Sepertinya baru pertama kali dia dengar. Setelah anak itu pergi, ulama tersebut berkata kepada muridnya bahwa apa yang dikatakan oleh anak tadi itu sudah saya ketahui sebelum dia lahir. Itu ingin menunjukkan tentang adab, walaupun dia juga seorang ulama, ketika ada orang yang bicara dia juga mendengarkan. Kecuali ketika seorang guru itu sedang sibuk, mungkin kita minta maaf kepada dia, kita tunda pembicaraannya di waktu yang lain karena ada kesibukan yang lain sehingga dia tidak bisa konsentrasi untuk fokus mendengarkan ucapan dari orang lain tadi. Ini. Dan kalau status kita juga sebagai kalau tadi apa, pengawas, ya, pengawas. Kalau memang di sekolah formal ada pengawas istilahnya, berhak juga untuk menegur gitu. Kalau di majelis ilmu, mungkin dari sisi kalau ustadznya sendiri yang menegur kalau ada yang bicara, atau kalau tidak dari panitia, dari pengurus. Jangan sampai sesama jamaah yang khawatir barangkali akan menimbulkan ketersinggungan. Tapi kalau ternyata tidak ada juga, dibolehkan jamaah yang lain yang merasa keganggu dengan pembicaraan teman di sampingnya, maka mungkin dia bisa menulis surat sedikit atau apa, misalnya menyampaikan bahwasanya mohon maaf misalnya kalau apa saya merasa terganggu dengan apa pembicaraan Anda, misalnya dengan obrolan Anda misalnya. Atau kita katakan ketika dia mengajak bicara kita, sedangkan guru sedang berbicara, teman kita mengajak bicara kita, maka kita katakan bagaimana nanti kalau kita bicaranya setelah selesai pengajian saja, saya masih mendengarkan gitu. Mudah-mudahan hal itu bisa difahami. Nah, demikian jawaban Ustaz kepada Nur Saida di Singapura. Semoga memberikan manfaat kepada beliau. Kami terima untuk penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Mudafa di Batu Efi. Silakan Ibu. Ini tadi saat murojaah anak gitu kan, kalau seorang umat uzur misalnya haid gitu, otomatis misalnya juz 29 dan 28 harus menggunakan Al-Quran gitu. Itu solusinya gimana ya Ustaz? Terus yang kedua, kita sebagai orang tua itu ingin berterima kasih kepada guru-guru anak kita gitu kan, mungkin salah satunya wali kelas, tapi karena kita tidak mampu untuk memberi hadiah kepada semua guru yang ada di sekolah itu, kita mampunya ke guru anak kita gitu. Itu yeah. Tapi saya pernah di kasih tahu teman itu tidak boleh karena takutnya kita nanti karena ingin mendapat nilai yang bagus atau bagaimana, padahal intinya atau maksudnya niat kami itu ingin sebagai bentuk rasa terima kasih kami karena anak kami sudah banyak dibimbing itu. Iya. Gimana ya hukumnya? Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apabila seorang perempuan, seorang ibu yang masih sedang dalam keadaan datang bulan ingin murojaah, maka dia tidak, walaupun ada khilaf di sini ya tentang masalah menyentuh mushaf, tapi ketika kita tidak memegang mushaf, itu bisa kita minta bantuan anak kita yang membukakan mushafnya di depan kita. Dia yang membolak-balikan dengan tangannya, sehingga kita bisa tetap membaca dan melihat tanpa harus memegang mushaf. Itu diantara mungkin usul yang bisa dilakukan. Atau kalau tidak juga, ada kitab tafsir, misalnya kitab tafsir apakah baik yang bahasa Arab ataupun terjemah gitu kan. Karena yang saya baca juga bahwa insya Allah untuk kitab tafsir tidak dikatakan seperti tidak sama dengan mushaf. Sehingga dalam kitab tafsir juga ada ayat-ayat yang disebutkannya juga gitu kan. Tapi bukan mushaf yang mushaf Al-Quran yang lengkap, tapi ada juga tulisannya dari para ulama dan kitab tersebut banyak penjelasan tafsirnya gitu kan. Sehingga tidak dikatakan sebagai mushaf. Itu juga barangkali bisa kita lakukan, baik tafsir yang bahasa Arab ataupun tafsir yang terjemah. Tapi di situ juga ada bacaan dari ayatnya. Adapun tentang hadiah kepada guru, maka di sini dikhawatirkan karena dengan pemberian hadiah tersebut menjadikan nanti guru itu tidak objektif, tidak bersikap adil kepada murid-murid yang lain. Mungkin lebih perhatian kepada orang yang dia dapatkan hadiah. Maka itu hendaklah dihindari. Tetapi sebagai bentuk ucapan terima kasih, bisa setelah akhir tahun, mungkin secara kolektif misalnya, secara kolektif, walaupun ada di antara orang tua murid yang tidak memberi, misalnya karena ketidakmampuan atau memberinya sedikit dan lain sebagainya, digabungkan. Kemudian baru diberikan kepada wali kelas setelah selesai acara akhir tahun. Sehingga tidak terdapat bahwasannya ini adalah siapa yang memberi, siapa yang tidak. Dan juga setelah selesai penilaian semua, sudah rapot apa semua sudah diberikan. Nah, ini itu juga bisa barangkali tentu dengan persetujuan dari pihak sekolah ya, insyaallah. Itu yang mungkin dan bisa barangkali ditanyakan ke ustadz yang lain, barangkali jawaban saya ini jawaban yang salah. Kemudian saya butuh waktu sebentar untuk terakhir ya. Ada satu kisah yang menarik juga tentang Imam Ahmad, di mana ya tentang sebentar. Jadi ada seorang kisah antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, di mana pada saat pertama, sebentar, ya, pertama Imam Syafi'i menengok Imam Ahmad. Imam Syafi'i menengok Imam Ahmad yang jatuh sakit. Ketika menengok, kemudian pulang, Imam Syafi'i masih tetap dirundung kesedihan. Karena Imam Ahmad sakit itu berpengaruh dengan dia sedih. Akhirnya menyebabkan juga beliau sakit. Imam Ahmad mendengar kalau Imam Syafi'i itu sakit. Maka Imam Ahmad memaksakan diri, alhamdulillah sudah mulai sembuh sebenarnya, tapi masih belum sembuh secara total, tapi dia tetap memaksakan diri untuk menjenguk Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i mengungkapkan dalam syairnya, dalam puisinya, beliau katakan, sahabatku tercinta ditimpa sakit, maka aku mengunjunginya, aku menengoknya, aku pun jatuh sakit merasakan sedihnya. Lalu Allah sembuhkan sahabatku itu. Dikira oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad sudah sembuh. Lalu ia menjengukku. Lantas aku pun sembuh. Artinya melihat kedatangannya. Karena melihat kedatangan sahabatnya itu, dia senang sekali. Dan itu jadi penyebab kesembuhan beliau. Ini menunjukkan tentang akrabnya persahabatan antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Walaupun secara fikih, pemahaman dan pendapat mereka berdua adanya perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengakibatkan juga perbedaan hati. Luar biasa, mereka saling bersahabat dan hatinya terpaut. Perbedaan-perbedaan dalam masalah fikih, ijtihad yang sifatnya ijtihadiyah, tidak menjadikan perbedaan dalam hati. Ini dikarenakan keikhlasan mereka. Mereka mengharapkan wajah Allah, mereka mengharapkan akhirat, sehingga yang ada terjadi adalah keharmonisan. Ini penting sekali, bahwa hal seperti ini perlu untuk kita contoh, untuk kita tiru, untuk menjadikan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh, bagaikan satu bangunan yang akhirnya saling menguatkan. Itu pesan saya untuk akhir dari topik tentang perjalanan dari Spanyol menuju Baghdad. Semoga kita dapatkan manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan khilaf. Dan saya juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum.